Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد جماعة yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah kita ucapkan dan rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan kita. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengulas Fadlul Islam, keutamaan Islam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini tidak lain kecuali sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dengan Islam seorang akan menjadi mulia. Karena Islam seorang akan terbedakan dari makhluk Allah yang tidak beragama dengan agama Islam. Orang-orang kafir, Allah SWT berfirman tentang mereka, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab ataupun orang-orang kafir dari golongan kaum musyrikin, mereka berada di neraka kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Orang-orang kafir adalah makhluk yang paling jelek. Sejelek-jelek makhluk, lebih jelek dari binatang. Ini orang-orang kafir. Binatang tidak akan mendapatkan siksaan nanti di neraka, tapi orang-orang kafir jelek di dunia dan jelek di akhirat. Orang-orang kafir tatkala meninggal dunia dan dia dalam keadaan kafir, kemudian nanti dibangkitkan Allah SWT di akhirat, dia mendapatkan siksa di neraka, mereka berangan-angan, ya laitani kuntu turoba, aduh seandainya saya ini ketika di dunia saya menjadi tanah ya. Tanah tidak akan menjadi siksa, tidak dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Sehingga tatkala orang-orang kafir menyaksikan azab, siksa dari Allah SWT, mereka berangan-angan lebih baik dari tanah saja. Ini menunjukkan bahwa keutamaan Islam sangat besar. Kemuliaan Islam sangatlah tinggi. Perlu kita syukuri dan kita mengingat-ingatnya. Ya. Jangan sampai dengan gemerlapnya dunia, majunya teknologi, perkembangan zaman, sampai menjadikan Islam kita malah tidak kuat dan tidak kokoh. Ya, rongrongan kaum musyrikin, orang-orang kafir, manuver-manuver mereka menghantam Islam, menjelek-jelekan Islam, ya, sehingga kita perlu untuk mengkaji kembali, mensyukuri kembali tentang keutamaan Islam yang Allah berikan kepada kita ini. Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, kaum muslimin tertimpa kekalahan, ya. Tertimpa kekalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin agar tetap tegar, tetap merasa bangga. Wala tahinu wala tahzan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah. Jangan kalian merasa hina. Padahal kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian beriman. In kuntum mu'minin. Menunjukkan bahwasanya para sahabat dulu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai merasa lemah. Jangan sampai merasa kecil hati selama kalian masih tetap dalam keadaan beriman. Wa antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang tinggi. Di zaman seperti ini, terkadang kaum muslimin merasa lemah, merasa tidak percaya diri. Ya, merasa dirinya lemah, merasa miskin misalnya. Merasa ketinggalan dalam segala bidang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa hina dan jangan merasa sedih. Padahal kalian adalah orang-orang yang di atas, orang-orang yang tinggi jika kita beriman. Ya. Islam adalah mulia, Islam akan membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, hanya dengan keutamaan dari Allah dan hanya dengan rahmat dari Allah, ya, hendaklah kalian merasa bangga, merasa besar. Hal itu lebih baik, ya. Islam, iman itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menghibur kaum muslimin, ya, agar tetap tegar, tetap senang, ya, tetap merasa bangga dengan Islam yang dia pegang. Karena Islam ini akan mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Salah seorang ulama kita menulis kitab tentang Fadlul Islam, keutamaan Islam. Allah SWT telah menurunkan Islam dan menyempurnakannya, sehingga orang yang berpegang teguh dengan Islam, dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Keutamaan Islam ini ditinjau dari beberapa sisi, ya. Kalau dikatakan Islam itu utama, maksudnya adalah fadlul Islam fi nafsihi ala ghairihi minal milal. Keutamaan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Tentunya Islam yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Adapun agama selain Islam tidak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya tidak bisa dibandingkan, tidak sebanding. Ibaratnya membandingkan pedang yang sangat tajam ya, dibandingkan dengan kayu yang tumpul yang tidak bisa untuk menebang pohon pisang. Ini ibaratnya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Namanya musyrik, ya, agama kesyirikan, agama yang batil, agama kekafiran, tidak ada bandingannya sama sekali. Namun kita lihat dari kebanyakan pemeluk-pemeluk agama Islam, kenapa merasa lemah? Yang ibaratnya tidak ada bandingannya sama sekali Islam dengan agama yang lain, agama yang batil. Ini menunjukkan kelemahan iman mereka terhadap keyakinan Islam itu sendiri. Kelemahan seseorang dalam beragama ini tentunya ada beberapa faktor. Dia belum mengenal Islam secara mendalam, belum mengkaji Islam secara mendalam, sehingga keyakinannya terhadap Islam, keyakinan seseorang itu terhadap Islam karena ilmunya belum mendalam, belum mempelajari dengan sungguh-sungguh Islam itu sendiri, mudah goyang. Ya, Islamnya hanya rubuh-rubuh gedang istilahnya ya, ikut sana ikut sini, sehingga mudah digoncangkan. Dan ini memang sudah dikhabarkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengkhabarkan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Umat Islam akan diserang oleh musuh-musuhnya dari segala penjuru. Islam terkoyak-koyak. Kemudian para sahabat mengatakan, amin illati nahnu ya Rasulullah. Apakah sebabnya itu karena kami sedikit, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, la antumul kathirun. Tidak pada zaman itu kalian itu banyak. Walakinakum huta'um kahuta'is sayl. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih, buih yang ada di lautan, atau buih yang berada di pinggiran air ketika banjir. Ya, buih-buih yang banyak, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, biasanya menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu namanya buih. Ya, banyak, kita banyak, namun imannya lemah, imannya tidak kokoh, sehingga pantas kalau Islam itu dikalahkan, ya, ditindas, dizolimi, tidak mampu membalas. Oleh karena itu, ya, sekali lagi penting kita mengkaji lagi tentang keutamaan Islam yang Allah berikan kepada kita. Islam menang di atas segala-galanya, di atas agama-agama lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pun juga mengkabarkan, al-Islamu ya'la wa la yu'la alaihi. Islam itu yang di atas dan tidak ada yang menandingi di atasnya lagi. Ini jelas, Islam itu lebih utama dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Sepantasnya, ya, tidak pas kalau kita membandingkan antara agama Islam dengan agama lain. Ya, perbandingan antar agama. Apa yang dibandingkan apanya? Jelas Islam itu adalah Islam yang sangat mulia, sangat tinggi. Adapun yang lain adalah agama yang batil. Namun terkadang akal manusia terbatas. mudah terpengaruh dengan agama ini, agama itu, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, mudah tertarik dengan agama-agama yang batil. Ya, sehingga ya kita pun merendah hati menjelaskan ya kebatilan-kebatilan agama tersebut. Rasulullah SAW melayani orang yang bertanya tentang agama Islam. Rasulullah SAW menjelaskan kebatilan agama-agama selain Islam. Dan para ulama juga membahas ya kebatilan-kebatilan, kesalahan-kesalahan agama selain Islam. Itu dalam rangka menyelamatkan umat ya. Jadi bukan perbandingan harus dibandingkan ya, sesuatu yang baik dengan sesuatu yang agak baik, bukan itu. Perbandingannya sangat jauh antara Islam dengan agama-agama yang lain. Islam adalah al-haq. Ya. Islam adalah yang satu-satunya benar. Tidak ada yang lain selain Islam, itu juga benar. Jangan menggunakan akal dalam memahami keyakinan Islam ini. Sebagian orang mengatakan, kita beribadah kepada Allah, kita ini semuanya menuju kepada Allah SWT. Ya. Mereka umpamakan seperti seorang yang bertujuan ke suatu daerah, ke Jakarta misalnya, dengan jalan yang berbeda-beda. Mereka mengatakan itulah tujuan kita. Boleh beribadah kepada Allah dengan cara apapun. Boleh dengan agama Nasrani, boleh dengan agama Yahudi, boleh dengan agama yang lainnya. Ya. Menggunakan akal. Kalau kita pikir-pikir, kalau dengan akal ya mungkin saja kayak gitu. Namun Allah SWT, Sang Pencipta kita, yang mengatur, yang berhak, berkuasa terhadap kita sepenuhnya, ubun-ubun seluruh makhluk ada di tangan Allah SWT, Allah mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah telah menyatakan tegas, tidak ada tawar-menawar. Bahwasanya barang siapa yang mencari selain Islam dijadikan sebagai agama, sebagai pedoman hidupnya, maka sama sekali tidak akan diterima dari orang tersebut. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Menjadi orang-orang yang merugi. Ya, berat konsekuensinya. Berani keluar dari Islam satu jenggal pun akan rugi di akhirat selama-lamanya. Keutamaan Islam sangat jauh dibandingkan dengan agama yang lain. Sebenarnya tidak perlu dan tidak pas dibandingkan. Namun ya kita ingat, kita mengingat, dan kita mengingatkan umat ya akan pentingnya ya mempelajari keutamaan Islam. Wal Islam, Islam yang dimaksud, yashmalud dina kullahu bimaratibihil mukhtalifah. Kalau kita berbicara Islam, maka Islam ini adalah yang dimaksud, Islam yang secara menyeluruh. Ada martabat atau tingkatan-tingkatan dalam Islam. Yang paling di bawah yaitu martabatul Islam. Yang di atasnya al-iman. Yang paling tinggi al-ihsan. Kalau kita mempelajari berbicara tentang Islam, maka mencakup tiga tingkatan yang disebutkan dalam hadis. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ya. Orang yang pertama kali dia masuk Islam, dia dikatakan Muslim. Dia masuk Islam, dikatakan Muslimun. Dan tidak tepat kalau dikatakan mukminun. Tidak tepat kalau dikatakan mukminun, karena mukmin ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab gunung di zaman dahulu ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Maka Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, jangan kalian mengatakan kami beriman, tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Karena iman sebenarnya, iman itu sebenarnya belum masuk ke hati-hati mereka. Jadi derajat iman ini lebih tinggi daripada Islam. Ya, al-Islam, kemudian al-Iman, kemudian yang paling tinggi al-Ihsan. Berbicara tentang Islam, maksudnya Islam yang mencakup tiga ini. Jadi istilahnya Islam ini umum, ya. Di dalamnya ada beberapa tingkatan. Tingkatan Islam, kemudian iman dan ihsan. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Muslim. Tatkala Rasulullah SAW ditanya apa itu Islam, maka Islam itu kalau didefinisikan, ya, secara khusus, secara tersendiri, maka Islam ini mencakup amalan-amalan yang lahiriah. Sehingga Rasulullah mengatakan al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ya, Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji ke rumah Allah bagi siapa yang mampu. Ini kalau terdefinisikan secara khusus, Islam itu biasanya mencakup amalan-amalan yang nampak, yang lahiriah. Sedangkan iman itu terkhusus amalan-amalan yang kaitannya dengan keyakinan. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, kepada para rasul, ya. Kemudian iman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi iman maksudnya adalah amalan-amalan yang terkhusus dengan amalan hati, keyakinan atau al-i'tiqad. Nah, ini kalau mau dirinci tentang Islam dengan tiga tingkatan yang ada di dalam Islam. Ya, al-Islam ini yashmalud dina kullahu min jihatil aqidah wasyariah wasuluk waljazak wa nahu dhalik. Juga Islam yang terkandung di dalamnya mencakup, ya, dalam masalah akidah, masalah syariah, masalah amalan-amalan, suluk, masalah akhlak, akhlak juga masuk dalam pembahasan al-Islam dan yang selainnya. Fal Islam fadola ghairuhu. Islam dengan cakupan yang sangat luas. Ya, Islam itu sangat luas, kalau mau diperdalam tidak akan ada habisnya. Islam itu seperti ilmu di lautan yang sangat luas. Tidak mungkin seorang untuk bisa mencakup seluruhnya. Ya, kalau mau dipelajari secara mendetail, ya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan ilmu itu ibaratnya lautan yang sangat luas. Maka cara menimba ilmu itu, ambillah dari sisi-sisi pokoknya. Sisi-sisi pokok yang wajib ini diambil dulu, ya. Yang sifatnya fardu ain, wajib ain yang harus kita kerjakan, ini yang kita pelajari dulu. Misalnya kita belajar masalah syahadat la ilaha illallah, apa artinya, apa syarat-syaratnya, apa konsekuensinya tatkala seorang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, apakah ucapan begitu saja tanpa ada ketentuan-ketentuan? Ya tentunya tidak. Ya. Syahadat la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Seorang itu dibenarkan syahadatnya, dia itu sah masuk Islamnya, ada syarat-syaratnya. Dan juga ada pembatal-pembatalnya. Sebagaimana amalan sholat, ada syarat-syaratnya. Syarat sahnya sholat ada. Penyempurna sholat apa saja. Kemudian sholat itu bisa batal, tidak sah. Bisa. Demikian pula ya, amalan yang tertinggi yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, syahadat la ilaha illallah itu juga demikian. Kalau seseorang tidak hati-hati, bisa batal syahadatnya. Bisa keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, dalam keadaan dia tidak tahu ternyata sudah jauh dari Islam. Sehingga Allah SWT mengingatkan para sahabatnya, ya, supaya amalan-amalan mereka tetap terjaga. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengangkat suaramu melebihi suaranya Rasulullah SAW. Dan jangan kamu mengeraskan suara terhadap Rasul seperti kalian itu mengeraskan suara di antara kalian. Antah lato amal. Dikhawatirkan nanti gugur amalan-amalan kalian. Pahala jihad, perang, fisabilillah. Ya, pahala mereka berhaji, pahala sedekah infak yang telah mereka keluarkan akan gugur. Ya. Sedangkan kalian tidak mengetahui wa antum la tashkurun. Jadi seorang mukmin, seorang yang beriman hendaklah ya berhati-hati dengan ya akidahnya kita, keyakinan kita, keislaman pada diri kita. Seperti tadi, ibaratnya sholat ini ada perkara-perkara yang membatalkannya. Wudu juga bisa batal. Demikian pula al-Islam. Bisa batal, bisa lenyap. Ya, amalan itu tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah SWT. Di antara pembatal Islam, yang paling besar apa? Syirik kepada Allah SWT. Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini pengertian syirik. Ya. Dia rajin sholat, rajin berpuasa, tapi dia juga rajin ke kuburan meminta berdoa kepada penghuni kubur. Nah, ini juga kesyirikan. Membatalkan keislaman. Jadi sekali lagi perlu kita ingat bahwasanya hidayah ini mahal, ya, petunjuk yang Allah berikan kepada kita ini mahal, mahal sekali harganya, mahal sekali. Sampai-sampai pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah beri taufik untuk masuk Islam. Ini menunjukkan hidayah al-Islam yang Allah berikan kepada kita ini perlu kita syukuri, perlu kita jaga, perlu kita pupuk supaya kokoh akidah keislaman kita. Ya. Jadi Islam mencakup segala perkara, ya, sehingga perlu kita tinjau mana perkara yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Ya, saya ingatkan tadi perkara syahadat, perkara tauhid ini yang harus kita pelihara, kita jaga, karena ini yang akan menyelamatkan kita. Yang paling wajib itu kita kerjakan, kita perbaiki terus, ya, kita pupuk terus, karena Islam sangat luas, Ya. Ini keutamaan Islam dari satu sisi. Islam melebihi agama yang lainnya. Kemudian perkara yang kedua yang menjadi pembahasannya adalah fadlul Islam ala ahlihi alladzina taqadu wa dakhalu fihi. Maksudnya adalah dari sisi keutamaan Islam, Islam itu utama, Islam itu baik, ya. Baiknya siapa yang akan menikmati kebaikan tersebut? Siapa yang akan mendapatkan keutamaan? Yaitu orang-orang yang masuk Islam, yang meyakini dengan agama Islam, itu juga akan menjadi utama. Ini pembahasan atau sisi yang kedua, ya, keutamaan Islam. Islam itu sendiri di atas, ya, paling baik. Kemudian orang-orang yang masuk Islam pun, dan Islamnya baik, Islamnya itu benar-benar Islam, bukan Islam KTP, bukan Islam abangan istilahnya, Islam yang benar, ya, maka dia pun menjadi utama, ya, menjadi utama. Ya sayang ya, Islam utama, tapi pemeluknya kok tidak menjadi utama. Ya, ini perlu diteliti. Ya, kenapa? Allah SWT telah menjanjikan dalam ayat-ayat yang banyak, wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Islam yu'la wa la yu'la alih. Al-Islam ya'la, Islam itu yang paling di atas. Tidak ada yang menandingi Islam. Tetapi pemeluknya kenapa lemah? Ya, kaum muslimin tertindas. Ini kita perlu mengoreksi, ya, keislaman kita. Ya, ternyata memang belum seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga pantas kalau kalah, kalau tertindas. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam sangat mulia, sangat agung, ditakuti musuh. Ya, kaum musuh kalau mau bertemu dengan pasukan kaum muslimin, mereka sudah gentar. Jarak satu jalan, satu bulan perjalanan sebelum bertemu dua pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin, orang-orang musyrik sudah takut terlebih dahulu satu bulan, ya, sebelum bertemu sudah ketakutan, sudah menggigil, sudah panas dingin orang-orang musyrik, ya, sebelum satu bulan bertempur sudah mereka, ya, demam, ketakutan yang sangat. Wa nusirtu bi ra'bi masirata syahrin. Rasulullah mengatakan, saya diberi pertolongan oleh Allah SWT dengan ditanamkan rasa takut pada musuh-musuh Islam satu bulan sebelum, ya, bertemunya dua pasukan. Namun sekarang, ya, kebalikannya. Sekarang kebalikannya. Perlu kita koreksi apa sebabnya kekalahan kaum muslimin. Nah, padahal Allah sudah menjanjikan bahwasanya kalau kalian berpegang teguh dengan Islam, pasti kalian akan menang. Kalau kalian bertakwa, pasti kalian akan menang. Berarti kita harus meneliti kualitas ketakwaan kita. Nah, ini dari sisi, ya, kita kembali kepada pembahasan Islam itu mulia dari sisi Islam itu sendiri, dan juga pemeluknya akan menjadi mulia. Namun kemudian kita bertanya, kenapa kok pemeluknya sekarang, ya, terkalahkan dan terhinakan? Wadakhalu fihi wastaqamu alaihi zahirun fid dunya wal akhirah fin nusus. Ya, keutamaan Islam ini bagi orang-orang yang memeluknya, kemudian istiqamah di dalamnya, mereka akan menang di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Nah, kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga, annal islama tahmiluhu ummatun wa hadhil ummatu li ajli hamliha lil islam sarat mufaddalatan ala ghairiha. Ya, yang berikutnya penjelasan ya dalam pembahasan Fadlul Islam ini, bahwa Islam itu akan membawa umatnya, ya, akan membawa umat Islam kepada keutamaan. Wasarat khairan min ghairiha, sehingga umat Islam ini lebih baik dari umat-umat yang lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dihadirkan, dikeluarkan ya di tengah-tengah manusia, diciptakan di tengah-tengah manusia. Islam adalah sebaik-baik umat. Nah, Allah SWT telah menyatakan demikian. Kemudian Allah menjelaskan visi kebaikan mereka apa? Kenapa kaum muslimin adalah khairul ummah? Allah tidak menyatakan begitu saja, namun beliau Allah SWT jelaskan, ta'muruna bil ma'ruf. Kebaikan kaum muslimin di antara sekian umat selain kaum muslimin karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari kemungkaran. Berarti kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita yang tadi, salah satu sebab keutamaan dan kejayaan Islam kalau kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau tetap jaya, jangan segan-segan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Karena apa? Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan di tengah-tengah manusia. Kebaikan itu karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, karena kalian sering nasihat menasihati, mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada kebaikan. Jadi jangan segan-segan atau merasa kekewoh atau merasa bosan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, asal dengan cara yang sopan, dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh kelemah lembutan, ya, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak perlu ada rasa malu, rasa kekewa, rasa berat, ya, asal kita sudah menyampaikan secara baik dan benar dengan cara yang sopan, santun dan lemah lembut. Nah, tidak mengapa. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikanlah peringatan, bahwasanya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini salah satu kejayaan Islam, baiknya kaum muslimin tatkala mereka masih melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kebalikannya, ya, tatkala amar ma'ruf nahi munkar ini ditinggalkan, tidak dipedulikan, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, maka seluruh umat ini akan binasa, ya, sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa 'Isa ibn Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil zaman dahulu, mereka dilaknat dan mereka binasa. Siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti binasa. Apa sebab turunnya laknat kepada mereka? Kanu la yatana hauna an mungkarin fa'aduh. Dulu mereka itu tidak melakukan tindakan larangan terhadap kemungkaran, kejahatan yang mereka lakukan. La yatana hauna an mungkar. Mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka telah lakukan. Mereka dilaknat. Laknat itu tidak sembarangan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya nabi mereka sendiri, Nabi Daud dan Nabi Isa, melaknat mereka. Dan karena mereka tidak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, mereka akhirnya hancur. Nah, seperti zaman sekarang ini, ya maka kita nasihatkan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab, ya, untuk jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, jangan segan-segan, jangan bosan-bosan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran dengan tegas dilarang. Ya, tentunya sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat jelata, menasihatkan kepada para pemimpin waliul amr yang untuk betul-betul tegas, yang melarang kemungkaran. Miras dilarang keras, perzinaan harus tegas dilarang, karena bahaya dan musibahnya besar akan menimpa seluruh umat kalau bermudah-mudahan dalam masalah kemungkaran dan juga kesyirikan diberantas dari akar-akarnya sebelum terjadi musibah yang besar, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian juga dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas disebutkan dalam ayat tersebut, ya, karena keimanan kaum sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan keutamaan. Ya, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab kejayaan Islam, yaitu seorang itu beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, bukan sekedar iman yang tidak diyakini dengan keyakinan yang kuat, ya, Islam hanya ikut-ikutan, itu tidak akan berarti, ya, sehingga ketika seseorang itu keislamannya lemah, tentunya dia akan mudah tergoda dengan segala macam godaan, baik itu dunia, ya, sifatnya harta atau jabatan, ya, godaan wanita. Itu tatkala keimanan seseorang lemah, bisa jadi dia menjual agamanya ketika keimanannya lemah. Sedikit, ya, diberi cobaan, langsung dia berontak, tidak terima, ya, menyalahkan bahwasanya ini gara-gara saya, ya, sungguh-sungguh dalam beragama sehingga saya seperti ini keadaannya. Dunia saya ketinggalan, ekonomi saya jadi berantakan, ya, karena terganggu dengan kegiatan-kegiatan agama, sehingga sedikit demi sedikit dia melepaskan agamanya. Sholat, ya, dianggap ini menyibukkan, menyita waktu. Sebagian orang yang ambisius terhadap dunia mengatakan waktu adalah uang, jangan sia-siakan waktu. Sholat saja merasa berat, ya. Sholat yang dipikirkan dagangannya, sholat yang dipikirkan pekerjaannya, ya. Sehingga dari sinilah kemunduran kaum muslimin. Tatkala lemah imannya, lemah akidahnya, sehingga dunia lebih diutamakan dunia lebih dia sayangi, lebih dia cintai. Sampai waktunya sholat saja yang terpikirkan adalah bagaimana melipatgandakan keuntungannya. Ya. Sudah datang waktu sholat, diulur-ulur, ya, ditunda-tunda, nanti gampang, masih ada waktu. Ketika sudah qomat, ya, dibiarkan lalu begitu saja. Wah, kesempatan ini lagi banyak pembeli, dilayani lagi. Ya. Ketika sudah selesai sholat jamaah, ya, akhirnya ditunda, ya, sekalian nanti. Sudah selesai jamaahnya lah, sekalian nanti saja. Sholatnya kalau di rumah, kalau sudah tutup tokonya. Ketika tutup toko, ketika di rumah disibukkan dengan urusan-urusan rumah. Ya. Pintunya yang rusak, misalnya yang harus diperbaiki. Sampai akhirnya sholat dalam keadaan tidak khusyuk, pikirannya kacau, hampir-hampir tidak melakukan sholat. Ya. Alhamdulillah dia masih melakukan sholat. Seperti itu terulang, terulang lagi, lama-lama ditinggalkan sholat. Karena apa? Karena dunia. Ini yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nanti di akhir zaman ketika muncul godaan-godaan, fitnah-fitnah, ya, seorang itu menjual agamanya dengan dunia yang sangat rendah. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harga yang murah dari perkara dunianya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengantisipasi supaya kita tidak terjerumus dalam perkara fitnah, godaan dunia yang akan melalaikan kita, yang akan menyeret kita kepada kehancuran. Maka Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal kebaikan, segera. Bersegera, namanya bersegera dipahami insyaallah, ya. Ya, menanti-nanti waktu sholat, ketika ada urusan yang didahulukan adalah sholatnya. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Apa sebabnya? Naam fitanan kaqita'il lailil muslim, sebelum datangnya godaan-godaan, fitnah-fitnah. Yang godaan tersebut seperti kepingan-kepingan malam. Ya, saking banyaknya godaan-godaan tersebut yang mengkoyak-koyak agama seseorang. Sampai disebutkan di dalam hadis, yusbihul mu'min wa yumsi kafiran. Orang yang beriman, di pagi hari dia masih beriman. Ya. Di sore hari dia sudah kafir. Ya. Kebalikannya, ada yang di pagi harinya kafir, di sore harinya mu'min, namun dengan keimanan yang kayak gini, bolak-balik, tidak kokoh seperti orang-orang munafik. Ya, tidak kepada orang-orang kafir dan juga tidak kepada orang-orang Islam, tidak jelas keadaannya, bimbang, ragu. Ya, ini fitnah. Sebelum terjadi itu semua, Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal. Ya, bersegera kalian untuk beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Yang namanya kebaikan banyak, ya. Kebaikan banyak, ya, kalau didefinisikan banyak, ya. Apapun yang namanya kebaikan, bersegera. Ya, ini salah satu jalan keluar, ya, dari fitnah, dan juga salah satu cara untuk kita mendapatkan kejayaan. Bersegera kita beramal, bersegera kita melakukan amal-amalan ibadah, amal-amalan soleh. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga istiqomah kita. menjaga ketukuhan kita di atas al-Islam, mewafatkan kita dalam keadaan Islam sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.